Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kita melangsungkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Fawaidul Dzikr, dan kita telah menyelesaikan faedah yang ke-55, dan kita akan masuk kepada faedah yang ke-56. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisatu wal khamsun, faedah zikir yang ke-56. Anna afdala ahli kulli amalin aktharuhum fihi dhikran lillahi azza wa jalla. Kata beliau bahwa orang yang beramal yang paling afdal, yang paling utama dari orang yang beramal, siapapun dia, laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa atau tua, dimanapun dia berada dan beramal, orang yang paling utama dari orang yang beramal itu adalah yang terbanyak dalam beramal itu zikir kepada Allah. Kata beliau, fa'afdalu suwami aktharuhum dhikran lillahi azza wa jalla fi sawmihim. Seutama orang yang banyak berpuasa adalah mereka yang paling terbanyak berzikir kepada Allah dalam puasa mereka. Wa afdalul mutasaddiqina aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Dan orang yang paling afdal bersedekah, orang atau seafdal-afdal orang yang bersedekah adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul hajji aktharuhum dhikran lillahi azza wa jalla. Seutama-utama orang yang berhaji adalah yang paling terbanyak dalam hajinya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha sa'irul ahwal. Demikianlah dalam semua kondisi. Seorang talibul ilm yang paling afdal adalah yang paling banyak berzikir dalam menuntut ilmunya kepada Allah. Seorang suami yang keluar melaksanakan tugasnya untuk mencari nafkah, apakah dia ke ladang atau mungkin barakallahu fikum ke laut atau mungkin berniaga atau maka yang paling afdal dan utama dari mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Begitu terus dalam semua al-ahwal, keadaan dan kondisi barakallahu fikum. Wa qad dzakara ibnu abi dunya haditsan mursalan fi dzalik. Ibnu Abi Dunya telah menyebutkan hadis mursal dalam hal ini atau dalam hal itu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu ahli al-masjid khair, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ditanya ahli al-masjid yang paling baik itu siapa, ahlul masjid yang paling terbaik itu siapa? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Orang ahlul masjid yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ila ayyul janazati khair. Jenazah siapa yang paling terbaik? Ayyul jinazati khair. Jenazah siapa yang terbaik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla, yaitu jenazah yang terbanyak berzikir kepada Allah. Qila fa ayyul mujahidina khair, siapakah barisan mujahidin yang paling terbaik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla, yaitu orang yang terbanyak berzikir kepada Allah. Ila fa ayyul hujjaji khair, siapakah haji yang paling terbaik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla, yang terbanyak dari mereka yang berzikir kepada Allah. Ila wa ayyul ibadi khair, hamba siapa yang paling terbaik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jal, yaitu yang terbanyak berzikir kepada Allah. Qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan dzahaba dzakiruna bil khairi kullihi, telah berangkat orang-orang yang berzikir itu dengan semua kebaikan. Telah lewat barakallahu fikum dalam pembahasan di depan bahwa semua bentuk syariat-syariat amaliyah, apakah lahiriah dan batiniah bentuknya, semuanya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentu yang perlu kita ingat, kita ingin sebagai hamba untuk tidak dilupakan oleh pemilik kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita ingin selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita pada pertemuan yang telah lewat melalui ayatnya, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Dari sini kita mengetahui bahwa semua bentuk kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, maka itu merupakan bentuk ingatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu kita berharap di dalam hidup, dimanapun kita berada, kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang telah lewat juga telah menjelaskan wa dzikrullahi akbar, bahwa zikirnya Allah kepada hambanya lebih besar dari segala sesuatu. Dzikrullah, zikirnya hamba, zikirnya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba, Allah mengingat hambanya itu lebih besar dari segala sesuatu di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, maka kita harus berupaya untuk menjadikan apa yang itu menjadi beban syariat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ubayd ibn Umair, in a'zamakum hadzal lailu antukabiduhu wa bakhiltum 'alal mali antumfiku wajabuntum 'anil aduwi antuqatilu fa'akthiru min dzikrillahi 'azza wa jalla. Maka yang inna a'zamakum, orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang malamnya antukabidu, kalian berupaya untuk menyampaikan, melelahkan diri padanya. Ai, bangun berzikir kepada Allah di malam itu. Wa bakhiltum 'alal mal, dan di saat kalian bakhil atas harta benda, ai orang yang paling agung, ya di saat kalian menahan harta benda kalian adalah agar kalian menginfakkannya. Dan ketika kalian takut kepada musuh, kalian memeranginya. Maka perbanyaklah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling utama, yang paling afdal dari orang yang memerangi musuh, dari orang yang ketika dia khawatir, dari orang yang bangun di malam hari, dari orang yang menginfakkan hartanya, adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang dibawakan oleh beliau, bahwa setiap orang yang beramal yang terbaik adalah yang banyak berzikir di dalam beramal tersebut. Kita masuk kepada as-sabi'atu wal khamsun, anna idamatahu tanubu anit tatawu'at, membiasakan selalu berkesinambungan dalam berzikir, selalu menjaga zikir kepada Allah, akan menjadi pengganti. Tanub akan mengganti anit tatawu'at dari amalan-amalan sunnah yang lain. Wataqumu maqamaha, dan akan berdiri atau tegak atau sebagai ya berposisi pada kedudukan tatawu'at, amalan-amalan sunnah tersebut. Sawa'un kanat badaniyah, apakah amalan tatawu'at yang sifatnya sunnah itu adalah bersifat amalan badan au harta benda maliyah, au badaniyatan maliyatan, atau ketaatan atau amalan sunnah yang bersifat atau dilaksanakan oleh badan dan juga harta benda, kahajji tatawwu'i, seperti haji tatawwu', ai haji barakallahu fikum sunnah, ya bukan wajib, rahimani wa rahimakumullah, kahajji tatawwu', orang yang sudah berhaji kemudian tahun depannya Allah bukakan berhaji lagi. Mari kita dengarkan dasar dan landasan yang beliau jadikan sebagai pegangan. Wa qad jaa'a dzalika sharihan fi hadits Abi Hurairah, dan telah datang dengan jelas di dalam hadis Abu Hurairah. Bagaimana hadisnya? Anna fuqara'al muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata hidup ini benar-benar sebuah ketentuan. Kaya dan miskin itu ada dalam catatan. Sehingga tidak ada kemestian orang yang taat itu kaya. Tidak ada. Tidak ada kemestian. Ya. Atau tidak ada keharusan dan keputusan mutlak secara menyeluruh orang kafir ingkar kepada Allah itu fuqara. Semuanya berada di dalam ketentuan. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah terbaik umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi di saat kita melihat dan meninjau mereka, mempelajari, mengkaji mereka terkait dengan kehidupan dunia, mereka berada di dalam kekurangan yang sangat barakallahu. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling lurus kepada Allah dalam beribadah dan bermuamalah. Mereka adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan di kehidupan dunia ini. Namun semuanya itu ada dalam suratan barakallahu fikum. Abu Hurairah bercerita, fuqara'ul muhajirin mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Muhajirin adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya. Berikut tentunya harta bendanya ditinggalkan. Mereka berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan ajakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti mereka tinggalkan itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah bercerita, orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, dhahaba ahlu dhuthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, telah berangkat, telah pergi, telah berjalan mendahului kita orang-orang kaya dengan derajat-derajat yang tinggi dan nikmat-nikmat yang abadi. Rasulullah SAW mengatakan, faqala wa madha, bagaimana itu? Fuqara'ul muhajirin mengatakan, orang-orang kaya sudah berangkat. Sudah berangkat dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang mukim, yang abadi. Ya, faqala wa madha? Itu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Kata kaum fuqara, mereka sholat sebagaimana kita melaksanakan sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Dan mereka memiliki kelebihan dari harta benda. dengan kelebihan harta benda itu mereka berhaji dengannya. Mereka umroh dengannya. Wajahidun, dan mereka berjihad. Dan mereka bersedekah. Kata fuqara mengeluh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan hal itu lalu mematahkan semangat mereka yang fakir? Oh, tidak. Mari kita dengarkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyodorkan kepada para sahabatnya yang datang melaporkan kondisinya dan kondisi sahabat yang lain yang berbeda dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mematahkan semangat mereka, tapi memberikan sebuah bimbingan yang agung. Faqul ala u'allimukum syai'. Tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian? Dengannya kalian akan menemukan, menjumpai orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan kalian akan mendahului dengannya orang setelah kalian. Ai, Anda akan menjadi terdepan. Wala ahadun yakuna wala ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tu. Tidak ada seorang pun, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang lebih utama, yang lebih afdal dari kalian, kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian lakukan. Maukah aku ajarkan kepada kalian yang dengannya kalian akan bisa mencapai mereka dan melampaui orang-orang setelah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang akan lebih utama dari kalian, kecuali orang yang akan melakukan seperti yang kalian lakukan. Orang fakir mengeluh bukan karena keluhan kefakiran dia di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, bukan. Dia mengeluhkan tidak bisa berbuat sesuatu yang bisa diperbuat oleh yang lain. Lebih banyak mereka bisa berhaji, fuqara tidak bisa. Mereka bisa umrah, fuqara ini tidak bisa melakukannya. Bersedekah mereka tidak bisa melakukan. Ini yang dikeluhkan. Bukan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluhkan kefakiran yang itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah azza wa jalla. Tidak. Tapi dia ingin berlomba-lomba. Ingin berlomba dalam menuju akhirat, tapi dikalahkan oleh orang-orang kaya dari sisi harta benda. Inilah kemudian yang dia ungkapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan kepadanya sesuatu yang dengannya dia bisa mencapai orang yang sudah berlalu itu, yang dengannya dia akan bisa menggapai, mendahului orang yang datang belakangan. Dan tidak ada seorang pun yang akan lebih afdal dari kalian, kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Oh, mereka menjawab, maukah? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Qala. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, barakallahu fikum. Tusabbihuna. Kalian bertasbih. watahmaduna, dan kalian bertahmid, watukabbiruna khalfa kulli salatin al-haditha muttafaqun alaih, dan kalian bertakbir di belakang setiap sholat yang kalian lakukan. Berarti ini kekayaan. Orang yang benar-benar menjaga zikirnya ketika sholat itu adalah menjaga kekayaan. Barakallahu fikum. Dengannya dia akan menggapai orang yang telah mendahulunya. Dengannya dia akan menjadi terdepan dari orang yang akan datang belakangan. Kecuali orang yang berbuat seperti diperbuat oleh dia. Al-Hadis. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faja'ala dzikra iwadhan lahum amma fatahum minal hajji wal umrati wal jihadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan zikir sebagai pengganti apa yang luput dari mereka haji, karena tidak punya modal, tidak punya harta, luput. Umrah, luput. Al-jihad, luput. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan zikir mereka itu sebagai pengganti. Wa akhbara annahum yasbiqunahum bihadha dzikri. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan bahwa mereka melampaui orang-orang yang disebutkan bisa haji, bisa umrah, bisa jihad, bihadza dzikri, dengan zikir ini. Coba kita dengarkan. Di saat orang-orang kaya merekam apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang kaya ini enggak mau ikut berlomba. Mari kita dengarkan bahwa di kehidupan para sahabat itu adanya perlombaan. Tidak ada hasad. Barakallahu fikum. Yang ada adalah berlomba-lomba melakukan yang terbaik di dalam hidup. Kata beliau, falamma sami'a ahlu dzuthuri bidzalika amilu bihi. Maka di saat orang-orang kaya mendengar hal itu, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertakbir di belakang setiap salat, nilainya demikian-demikian. Maka di saat orang-orang kaya itu mendengar hal itu, amilu bihi. Mereka juga mengamalkan. Mereka juga melakukan. Jadi barakallahu fikum. Tidak kemudian, wah, ana sudah melakukan yang besar. Kan ujub. Ya. Jadi tidak ada itu semua ujub, hasad. Kecuali yang ada adalah perlombaan. Kata beliau, fazdadu ila sadaqatihim wa ibadatihim bimalihim at-ta'abbuda bihadza dzikri. Mereka orang-orang kaya itu berupaya untuk menambah pada amalan sedekah mereka, ibadah-ibadah mereka dengan harta benda mereka, mereka tambah dengan melakukan ubudiyah, menambah dengan zikir tersebut. Fahazul fadilatai fanafasahumul fuqara. Mereka orang-orang kaya ini ternyata telah melampaui dua keutamaan dan telah mendahului orang-orang fakir Wa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahum qad syarakuhum fi dzalik. Jadi mereka berlomba-lomba bersama kaum fuqara. Di saat mendengar wejangan Nabi alaihi salatu wasallam kepada fuqara tersebut, terjadilah perlombaan. Ya tentu orang-orang kaya telah mencapai dua keutamaan. Dengan hartanya dia bisa berbuat, dan dengan bimbingan kepada kaum fuqara mereka juga melakukannya. Setelah itu orang-orang fakir menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halo, mereka itu telah ikut nimbrung dalam melakukan yang sama, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Fanfaradu anhum bima la qudrata lahum alaih. Sehingga orang-orang kaya itu menyendiri, terkhususkan dari mereka kaum fakir dengan sesuatu yang mereka tidak punya kemampuan atas. Maka setelah terjadinya perlombaan itu, lalu kemudian orang-orang fakir tidak bisa mencapai apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka-mereka yang fakir dengan mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Setelah mendapatkan jawaban ini, orang-orang fakir memahami kalau semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi, barakallahu fikum, catatan penting yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa zikir itu akan bisa menjadi pengganti. Ya, apa yang luput dari amalan-amalan amaliyah harta benda yang dilakukan. Dengarkan baik-baik. Ini adalah jawaban pamungkas untuk melenyapkan sifat-sifat hasad, sifat ujub pada diri kita. Yaitu Allah memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kalau Anda berniat ingin supaya harta orang itu hilang, lenyap, habis, ludes, misalkan, berarti Anda telah berhadapan dengan sebuah ketentuan. Ya, Anda tidak akan barakallahu fikum beruntung hidupnya. Ya, orang sudah dimuliakan oleh Allah karena ilmu dan amalnya. Anda berbuat bagaimana agar dia jatuh nilainya. Anda cela dia, Anda cerca dia, Anda fitnah dia. Ini namanya menentang sebuah ketentuan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah akan memberikan keutamaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Hai, Allah memberikan kelebihannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa fi hadithi Abdullah ibn Busr qala ja'a a'rabiyun faqala. Dari hadis Abdullah bin Busr, telah datang seorang badu orang yang tinggal di gunung jauh dari perkotaan. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasurat alayya khilalul islami wa syara'i'u. Ya Rasulullah, telah banyak atas diriku amalan-amalan Islam dan syariat-syariatnya. Ya, sudah banyak. Artinya yang telah diketahui, yang telah didapatkan. Fa akhbirni bi amrin jam'in yakfini. Beritahukan kepadaku perkara yang mencakup, yang dengannya aku cukup dengan cukup. Ya. Perkara yang bisa mencakup semuanya syariat itu, yakfini, cukup buatku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala alaika bi dzikrillah. Atasmu untuk berzikir kepada Allah. Artinya terkadang kan kita dalam melaksanakan ketaatan itu ada rasa loyo lesu. Apa dibawakan? Bahwa ternyata zikrullah itu mendatangkan kekuatan pada diri kita. Beliau bercerita bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Allah berikan kekuatan tidak hanya di dalam berkarya tulis membantah ahlul bid'ah. Beliau bercerita tentang kekuatan di medan tempur dan medan perang. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kita akan lalui barakallahu fikum insyaallah. Jadi zikir kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang badu itu, alaika bi dzikrillah. Hendaklah engkau berzikir kepada Allah. Qala wa yakfini ya Rasulullah, cukup hal itu buatku ya Rasulullah. Qala na'am wa yafdulu 'anka. Ya. Naam, iya, itu akan menjadi keutamaan. Itu. Fadallahu an-nasih sallallahu alaihi wasallam ala syai'in yab'athuhu ala syara'il Islam wal his 'alaiha wal istikthar minha, fa innahu إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل على به عليه وهو ذكر الله عز وجل. Kata beliau terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penasihat menunjukkan atas sesuatu yang ala syai'in yab'athuhu ala syara'il Islam, atas syariat-syariat Islam dan semangat di atasnya, dan memperbanyak dengan syariat-syariat Islam itu. Maka barang siapa yang menjadikan zikir kepada Allah sebagai syiarnya, Allah akan mencintainya dan Allah akan menanamkan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah. Fala syai', maka tidak ada yang paling dicintai daripada taqarrub dengan syariat-syariat Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan, membimbingkan apa yang dia mungkin lakukan dari syariat-syariat Islam dan dia mudah untuk melakukannya, itulah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata zikrullah azza wa jal akan menjadi penolong dan pembantu si ta'at kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi dia datang bertanya, ya Rasulullah, telah banyak syariat Islam, maksudnya bagaimana saya berbuat ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada dia, dengannya akan datang bantuan dan pertolongan Allah dalam menjalankan syariat-syariat itu. Zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah zikir menjadi syiarnya, ahabbahu wa ahabba ma yuhibbu. Allah akan menanamkan kecintaan kepadanya. Kalau dia sudah berzikir, Allah akan menjadikan ia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dari bertaqarrub kepada Allah dengan syariat-syariat al-Islam. Maka untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan syariat itu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan terus dibawakan, ya, sambil Syekhul Islam Muhammad bin Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faedah menyusul faedah yang terkait dengan faedah di atas. Insyaallah kita akan ambil barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Maka dari sini kita mengerti dan mengetahui bahwa kedudukan zikir kepada Allah subhanahu wa taala adalah sangat-sangat besar. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.